السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih dalam bulan Ramadan. Bulan terbiah, bulan pendidikan, bulan yang mendidik kita kaum muslimin agar menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dalam keadaan terus melihat gerak-geriknya dan perbuatannya serta ucapannya. Apakah diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Yang berhati-hati untuk melangkah, apakah ini membawa dosa atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, na'azakumullah, dan itu terkandung dalam makna at-taqwa. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Di antara tarbiyah bulan Ramadan adalah pendidikan untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, seorang yang tidak mudah marah, seorang yang bisa menjaga emosinya, seorang yang dalam keadaan dia bisa memaafkan manusia. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, dan ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra rahimahullah, Rasulullah sallam menyatakan, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala kadang menciptakan manusia dengan satu akhlak yang baik. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dan Allah takdirkan dia memiliki sifat tersebut. Tetapi kadang-kadang manusia itu harus berupaya untuk memiliki akhlak tersebut. Sehingga akhlak yang mulia kadang merupakan jibiliyah pada seseorang, tetapi kadang merupakan takassub. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau berdalil dengan kisah Ashaj Abdul Qais radhiyallahu taala anhu ketika dia datang menemui Rasulullah SAW dengan rombongannya untuk menyatakan keislamannya. Ketika rombongannya bersegera kepada Nabi, sedangkan pimpinannya Ashaj Abdul Qais masih mengemas-emas barangnya, mengikat kuda-kudanya dan unta-untanya dan merapikan semuanya, baru dia datang kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Hendaklah engkau nyatakan keislaman engkau dan kaummu," maka Asyad tidak langsung menjawab. Sedangkan anak buahnya semuanya menyatakan, "Amanna," kami masuk Islam dan kami mengucapkan syahadat dan seterusnya. Sedangkan Asyad menyatakan, "Ya Rasulullah, aku hanya memiliki diriku. Maka aku akan masuk Islam dan mengucapkan syahadat untuk diriku sendiri. Baru kemudian aku akan mengajarkan kepada mereka kaumku. Aku akan menasihatkan kepada mereka dan mengajak kepada syahadah." Rasulullah SAW kagum dengan sifat Ashaj Abdul Qais radhiyallahu taala anhu dan menyatakan, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah." Sungguh pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal-anah. Sungguh engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kelembutan dan yang kedua tidak terburu-buru. Yani orang yang betul-betul tenang, berpikir sebelum berbicara. Ini khodimina azakumullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi syahid, yang menjadi bukti yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kelanjutan hadis ini bahwa Asyad Ibnu Abdul Qais menyatakan, ya Rasulullah, apakah dua akhlak tadi ana atakhallaq bihima au jabalanillahu bihima, ya Rasulullah, dua akhlak itu apakah aku yang berakhlak dengannya atau Allah yang menjadikan aku seperti itu? Maka Nabi menjawab, bal jabalakallahu bihima, bahkan Allah yang sudah menciptakan kamu dengan dua sifat itu. Alhamdulillah, kata Aisyah, alhamdulillah yang telah menjadikan aku dengan dua akhlak yang dicintai olehnya. Ikhwan bin na'azakumullah, berarti dua akhlak ini pada Abdul Qais adalah akhlak yang merupakan sudah jibiliyah. Jabalahu Allahu bihima, Allah sudah menakdirkan dia memiliki sifat tersebut. Sifat bawaan, sifat yang sudah ada pada dia. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah lebih afdal, lebih bagus dari sisi zatnya daripada mereka yang berupaya untuk menjadi seperti itu. Tetapi dari sisi usaha, dari sisi pahala, tentunya mereka yang berupaya supaya memiliki hilm wal anah mendapatkan pahala yang lebih. Karena mereka dalam keadaan berupaya dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang halim, yang lembut, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang tenang. Maka periksalah diri-diri kita. Kalau memang kita ini ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat yang bagus, sifat sabar, memiliki sifat dan perangai yang tenang, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dan peliharalah. Tetapi mereka-mereka yang memiliki sebaliknya, perangai keras, kasar, perangai yang sudah dari dulunya cepat marah, hendaklah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menahan emosinya. Di bulan Ramadan inilah saatnya untuk kita latih, untuk kita melatih diri-diri kita agar kita sabar dan kita memiliki akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, kemudian apa definisi akhlak? Ikhwan ibn na'azakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Hasan al-Basri mendefinisikan tentang akhlak dengan kalimat yang sangat ringkas dan sangat bagus. Bahwa makna atau definisi akhlak adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak adalah menahan adha, gangguan, dan memberikan nada, kebaikan, dan memberikan wajah yang senyum, wajah yang cerah kepada saudaranya. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan tiga kalimat tentang akhlak, yaitu kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Ikhwan ibn na'azakumullah, diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang pertama, yaitu kaful adha, menahan gangguan. Menahan gangguan maknanya kita tidak mengganggu saudara-saudara kita kaum muslimin, tidak menyakiti mereka, tidak menyinggung perasaan mereka, yang berarti kita harus menahan jangan sampai orang lain tersakiti oleh kita. Apakah jasadnya ataupun kehormatannya atau hartanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka siapa-siapa yang mendzalimi orang lain dalam masalah harta, menipu, curang, atau dia dalam keadaan tidak membayar padahal dia mampu untuk membayar hutangnya, ini semua adalah akhlak yang jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula dalam kehormatan, mereka yang mencerca, menghina, merendahkan, ini juga akhlak yang jelek, menyakiti orang lain. Demikian pula dalam masalah jasadnya, siapa yang mendzaliminya dengan memukulnya dengan zalim, atau mencacatinya dengan zalim, atau melukainya dengan zalim, maka dia pun sama memiliki akhlak yang jelek. Maka akhlak yang baik adalah kaful adha, menahan diri, jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu dari sisi hartanya, jangan pula dari kehormatannya, jangan pula dari masalah badannya. Khana bin na'azakumullah, yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada adalah memberikan kebaikan. Dan memberikan kebaikan bukan hanya memberikan harta. Kemudian kita jawab, kalau itu kita enggak mampu, kita enggak punya harta. La wallah, tidak demi Allah. Yang namanya kebaikan tidak hanya dalam bentuk harta. Seorang bisa memberikan kebaikannya dengan harta, bisa juga memberikan kebaikannya dengan bantuan tangannya, bisa dengan bantuan tenaganya, bisa dengan bantuan kakinya, bisa dengan segala macam, sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk biljah dengan kedudukannya. Dia memiliki kedudukan dalam salah satu perusahaan atau dalam satu masalah, kemudian dia memberikan kebaikan pada orang lain. Ikhwan ibn a'azakullah, man yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT. Syafaat adalah memudahkan orang lain karena kamu punya kedudukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, semua itu merupakan kebaikan. Dan yang paling ringannya dikhususkan oleh Hasan al-Basri bahwa itu termasuk akhlak yang baik, yaitu talaqatul wajhi, wajah yang senyum, wajah yang tidak cemberut. Akhlak ini kelihatannya ringan dan bisa dilakukan oleh semua kita. Semua yang memiliki wajah, bisa dia memberikan wajah senyumnya kepada orang lain. Maka siapa yang bakhil dalam masalah ini, berarti dia sebakhil-bakhil manusia. Siapa yang bakhil dalam masalah ini, berarti dia orang yang paling bakhil. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, kita tahu memang ada di antara kita yang sudah jabalahullah, sudah jabalahullahu bitalaqatil wajhi, sudah memang diciptakan oleh Allah begitu, mudah senyum, gampang senyum pada orang lain sehingga orang senang senangannya. Walhamdulillah, bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala an jabalahu bi akhlaqin thayyibah. Tetapi siapa yang belum atau siapa yang dalam keadaan kurang, hendaklah berupaya untuk memberikannya dan berupaya untuk bisa memiliki akhlak yang baik dalam masalah talaqatul wajh. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi akhlak dalam masalah akhlak yang mulia tidak hanya akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga akhlak kepada seluruh manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga perkara. Pertama adalah menerima, percaya dengan semua yang Allah khabarkan. Demikian pula akhlak kepada Rasulullah SAW. Percaya, tunduk dengan semua berita yang Rasulullah SAW khabarkan. Maka semua apa yang kita baca dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, kami percaya. Semuanya dari sisi Allah SWT. Maka dalam hal ini, akhlak yang jelek adalah orang yang menyatakan, masa iya? Kok begitu? Gak mungkin. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, maka seorang yang memiliki akhlak yang mulia, pasti dia akan menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya, karena ini dari sisi Rabb kami. Sedangkan yang kedua, akhlak kepada Allah SWT dan juga kepada Rasulullah SAW adalah menerima perintah-perintah dan larangan-larangannya, atau menerima syariatnya dengan lapang hati, tidak dengan berat, tidak dengan gerutu, tidak dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka siapa yang berakhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ini? Yang berakhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ini adalah yang setiap mendengarkan perintah, dia katakan sami'na wa ata'na. Setiap ada syariat yang melarangnya, dia katakan sami'na wa ata'na. Setiap ada hukum-hukum, dia akan menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tidak hanya di mulutnya dia menyatakan sami'na wa ata'na, tetapi dia praktekkan, dia kerjakan, dan dia berupaya untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan betul-betul hati yang lapang, dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Maka akhlak yang jelek dalam masalah ini adalah ahlul dalal, ahlul ahwa, yang lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri dan tidak tunduk pada perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya. Dan termasuk akhlak yang jelek adalah orang yang masih mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tetapi dengan hati yang dongkol, dengan hati yang menggerutu. Ngapain kita berlapar-lapar puasa di siang hari? Dia puasa, tetapi mulutnya wallah tidak memiliki akhlak yang mulia. Dia mengucapkan kalimat, kalimat kufur, kalimat yang mempertanyakan hikmah dari puasa. Ngapain kita berlapar-lapar puasa? Ngapain kita pergi haji? Buang-buang duit. Ngapain kita begini? Ngapain kita begitu? Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun dia haji, tetap dia dalam merupakan orang yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima takdir-takdirnya dengan sabar. Saya katakan khusus pada Allah karena Rasulullah SAW tidak menakdirkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qada wal qadar, takdir baik dan takdir buruk. Maka semua yang menimpa kita, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah katakan wa basyiris sabirin, beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarkan kabar gembira kepada mereka orang yang sabar, yaitu kalau ditimpa musibah dia menyatakan kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka mereka yang tidak berakhlak atau kurang akhlaknya dalam masalah ini adalah yang menggerutu setiap kejadian. Allah berikan hujan, menggerutu karena hujan. Allah berikan panas, dia menggerutu karena panas. Allah berikan musibah, dia menggerutu dan menyalahkan segala macam apa yang Allah putuskan. Orang seperti ini, wallah, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan berakhlak baik kepada manusia kalau dia tidak bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah, na'azukumullah, kalau seorang berbuat salah di hadapanmu, kamu bisa sabar dan kamu bisa marah. Tinggal pilih antara dua. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali terima, sabar. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan pasti sesuai hikmah. Pasti adil, hanya saja kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu. Maka ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar berupaya untuk mendidik diri-diri kita sendiri, menundukkan hawa nafsu kita sendiri dan berupaya untuk mengarahkannya kepada apa yang Allah perintahkan, kepada apa yang Rasulullah ajarkan dari sunnah-sunnahnya. Wa nasallahu taufiq wal hidayah wa nasallahu salamah wal afiyah wa nasallahu taala ya jalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Adapun yang berikutnya setelah akhlak kepada Allah dan Rasulnya adalah akhlak kepada manusia. Dan sudah disinggung tadi ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa akhlak kepada manusia adalah kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Yaitu menahan kejelekan kepada manusia, jangan sampai mengganggu orang lain. Yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, berwajah yang bagus kepada seorang lain. Ikhwan fillah, na'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Dan sudah dikatakan yang namanya badlu an-nada, memberikan kebaikan adalah memberikan sesuatu yang baik tidak hanya dalam bentuk harta. Sedangkan menahan dari kejelekan, jangan sampai mengganggu orang lain, ini adalah dalam semua perkara yang merupakan gangguan-gangguan. Ikhwan ibn na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan di hadapan seluruh kaum muslimin di Arafah dan menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballagt Allahumma ashhad, ala hal ballagt Allahumma ashhad. Ikhwan fillah, na'azakumullah, Rasulullah SAW berpesan sesungguhnya darah-darah kalian dan juga harta-harta kalian dan juga kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum. Haram bermakna suci dan terjaga, suci dan terjaga. Ikhwan fillah, na'azakumullah, harta dalam artian kepemilikan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas dengan zalim. Demikian pula darah, jangan ditumpahkan dengan zalim. Demikian pula kehormatan, jangan dijatuhkan dengan zalim. Maka siapa yang berakhlak mulia adalah orang-orang yang menjaga kaum muslimin, menjaga darah-darah mereka, menjaga harta mereka, dan menjaga pula kehormatan-kehormatan mereka. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Akhlak yang mulia, akhlak yang luhur adalah sesuatu yang hak, yang diketahui secara fitrah dan akal, dan diketahui pula secara syariat, dan diketahui pula oleh semua agama. maka sungguh sangat naif sekali. Kalau seorang yang mengaku muslimin memiliki perangai yang busuk, memiliki akhlak yang jelek, sungguh sangat menyedihkan. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena akhlak sudah diajarkan sejak Bani Israel, sudah diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dan para anbiya, sudah diajarkan dalam agama Nasrani dan sudah diajarkan dalam agama Yahudi, maka Rasulullah SAW tinggal menyempurnakan. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Jadi kalimat li utammima makarimal akhlak, aku menyempurnakan kemuliaan akhlak, menunjukkan bahwasannya akhlak sudah diajarkan dalam agama-agama samawi yang sebelumnya, Yahudi dan Nasrani dan juga para anbiya yang sebelumnya, semuanya sudah mengajarkan akhlak yang mulia. Hanya saja ada beberapa yang disempurnakan. Dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Di antara yang dicontohkan adalah tentang pembunuhan. Di agama Nasrani diharuskan untuk memaafkan. Wajib memaafkan. Sedangkan di agama Yahudi harus dikisos. Dua-duanya baik dari satu sisi. Wajib memaafkan, diajarkan akhlak memaafkan. Wal'afina 'anil nas, hendaklah menjadi orang yang memaafkan manusia. Tetapi dari sisi lain, orang yang berbuat jahat tadi, membunuh tadi, dalam keadaan dia tidak jera karena dalam keadaan dimaafkan terus. Sedangkan yang kedua Yahudi harus dikisas. Ini baik. Sehingga para pembunuh sungguh jera mereka. Tidak berani mereka melakukannya. Karena hukumannya sangat berat. Dan tidak mungkin tidak adalah dikisas. Tetapi dalam Islam dikumpulkan kedua-duanya. Dan disempurnakan dengan kalimat Allah SWT. Man qutila madluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana falyusrifil qatl. Sungguh orang yang terbunuh secara zalim, maka keluarganya memiliki hak. Memiliki sultan. Memiliki hak maknanya apa? Hak untuk menuntut qisas atau hak untuk memaafkan. Keluarganya memiliki sultan, memiliki hak. Apakah dia memaafkan atau dia akan menghukumnya menuntut qisas? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalau dia menuntut qisas, dikisas. Sehingga mereka-mereka yang akan berbuat yang sama takut. Mengerikan, hukumnya adalah qisas. An-nafsu bin nafsi wal-aun bul-aini. Wal-juruhu qisas. Tetapi kalau mau memaafkan silakan. Maka keluarganya diberikan hak. Kalau dia menyatakan sudah saya maafkan, maka tidak dikisas. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Yahudi mengajarkan satu yang baik. Nasrani mengajarkan satu yang baik. Tetapi Islam menyempurnakan kedua-duanya dan memberikan hak itu kepada keluarga yang terdolimi atau keluarga yang terbunuh, maka dia boleh memilih, silakan menuntut qisas atau memaafkan. Bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW sampai bersumpah 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh demi Allah tidak beriman mereka. Sungguh tidak beriman. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Yani seorang yang mengganggu tetangganya. Seorang yang membuat tetangganya gelisah, takut, tidak aman dari gangguannya. Maka orang ini dikatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Dan ini ikhwan ibn a'azakumullah mengajarkan akhlak. Kaum muslimin yang saya hormati. Usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada antum hadirin semuanya untuk kita bersama-sama. Bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jaga hawa nafsu kita. Tundukkan emosi kita. Jangan sampai kita menunjukkan akhlak yang jelek kepada manusia. Yang akhirnya kita bukan mendukung dakwah, tetapi justru kita menghalangi dakwah. Membuat orang lari dari dakwah ini. Karena akhlak kita yang jelek. Karena perangai kita yang kasar. Kaum muslimin yang saya hormati. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Ila tauhidi was sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Ila akhlakil karimah.